Ayo menurut lu tak apa gak? Malah lah, terima orang lain yang tak ada fikir. Yang biar yang terima gak bama orang rumah ni, tak sah tak mah. Kon Hana tak pegah. Untuk waktu tak pegah, leh terima leh Hana. Jadi kibam dapat nak. Kibah lah. Anak kalau nur. Sampai di mamong dia. Bak dilik cinta. Dia kenyo agam ke. Ampuli. Ciput angin seput ai uro ka seput ka abherot karot puti bunga jempa harum bunga jempa ba nafaham sangkot cinta lentur paut menan ke umpama lentur nerjo cinta takut hanta sambut lentur takut han patut mungkin batarasa tiba-tiba lentur gata lemah lon lam teot sang-sang mandung matut dekang balun rasa hati beti belon gata lemah lon lam teot sang-sang mandung matut dekang balun rasa lon pesahan hati malamnya cinta lon putro lon pesiam tubuh pandai roh ulon tahina bitla gelon pike waterayuan lon putro tayu Bitrohono na cinta Lon pesahat hati Malamnya cinta lon putroh Lon pesiam tubuh Wandai roh ulon tahina Bit lagi lon pike Waterayuan lon putro Tayu lon pio Bit-bit roh wono na cinta Lon kena jo cinta Takut hanta sambut Lon takut han patut Mungkin bata rasa Tiba-tiba lon gata Lemah lon lam keot Sang-sang mandung matut Lekang balon rasa Tiba-tiba lon gata Lemah lon lam keot Sang-sang mandung matut Lekang balon rasa Malamnya cinta lon putro ulun bersiap tubuh wanderuh ulun tahina bit lagi lun pike waterayu ulun puto tayu ulun pio bit bit roh onona cinta lun pesahan hati malamnya cinta lun putro lun bersiap tubuh wanderuh ulun taina bit bit bit lagi lun pike waterayuan lun putro tayu bit-bit roh onona cinta ciput angin seput hai uroka seput ka aberut karut putih bungang jempar